Kita mainkan lagi, lagunya ada Aku Bukan Bonekamu. Kita bermain bersama Romansa News Edot Arisna. Terima kasih. karena Edot jam 3 nanti harus turun panggung, Edot akan melanjutkan kuliahnya karena masih mahasiswa baru ya, harus taat aturan benar.